Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang tafsir la ilaha illallah. Kata beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Ini pembahasan kita yang ke-4. At-tafsir alladhi yuwaddih kalimata la ilaha illallah. Tafsir yang memperjelas kalimat la ilaha illallah. Jadi kata beliau, dan tafsir yang memperjelas kalimat la ilaha illallah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Baik. Tafsir yang memperjelas kalimat la ilaha illallah. Ini 3 ayat ya dari surah Zukhruf. Ketika Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Iya. Berkata kepada bapak dan kaumnya. Nah, ini penegasan tentang tauhid. Orang yang bertauhid itu jelas. Dia sampaikan, dia terangkan. Kepada ayah dan kaumnya. Tidak ada yang disembunyikan. Bukan hal yang samar. Tapi perkara yang jelas. Ya. Terang-terangan dia sampaikan kepada ayah dan kaumnya. Disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya saya bara'. Bara' itu berlepas diri. Benci, meninggalkan dan memusuhi. Mimma ta'budun, apa yang kalian ibadahi. Ini makna apa ini? La ilaha. Ini an-nafiyu namanya, rukun yang pertama. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang mengadakanku. Ini makna apa? Illa Allah. Ini al-ithbat. Ya, kecuali Allah yang mengadakanku, yang menciptakanku. Nah, itulah yang aku ibadahi. Nah, jadi ini makna la ilaha illallah. Fainahu sayahdin, karena Allah lah yang akan memberi hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dijadikan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, sebagai kalimat yang kekal di dalam keturunan Nabi Ibrahim, supaya mereka kembali. Ya, supaya mereka kembali di mana mereka memberi petunjuk kepada orang-orang yang menyimpang menuju kepada jalan tauhid. Iya. Baik. Jadi ayat ini ada nafi dan apa? Itsbat. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, amaran Allah taala an nata'assa bi imami hadha at-tauhid fi nafyihi wa itsbatihi. Allah Ta'ala memerintah kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim, Imam Tauhid ini di dalam penafian dan isbat beliau. Jadi ada dua di sini. Beliau menafikan tidak ada yang berhak dibalik kecuali Allah, berlepas diri, membenci dan memusuhi apa yang mereka ibadahi. Ya, dan beliau mengisbat, menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah makna la ilaha illallah. Dan inilah al-wala dan al-bara. Baik, ini tafsir yang pertama. Ayat yang pertama yang menafsirkan. Ayat yang kedua yang menafsirkan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, ya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Ya. Kuliah, katakanlah. Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka. Ya. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan siapa yang mengikuti sejalan dengan mereka? Ta'alau, kemarilah. Kemarilah, datanglah kalian. Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kepada satu kalimat Satu saja, satu kalimat. Tidak ada yang lain. Tapi kalimat ini sawain bainana wa bainakum. Kalimat adil, pertengahan antara kami dan kalian. Iya. Kalimat yang sama di mana tidak ada seorang rasul pun yang berselisih dengan tentangnya, tidak ada satu kitab pun yang berbeda di dalam hal ini. Semuanya sama. Kami dan kalian sama dalam hal itu. Jadi kalau mereka ingin melihat agama para nabinya, ingin melihat kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi, seluruh kitab, seluruh rasul sama dalam hal ini. Apa itu? Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Iya. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob yang diibadahi selain daripada Allah. Ini penggunaan kata rob bermakna apa? Bermakna al-ma'bud. Bermakna yang diibadahi. Iya. Karena itu sudah berlalu ya. Penggunaan kata rububiyah. Ya. Di uraian penulis. Ar-rabbu huwal ma'bud. Rob adalah al-ma'bud. Ini salah satu penggunaannya dalam Al-Quran. Baik. Jadi ini kalimat bersepakat antara seluruh agama. Ya. Ya kalau mau ingin cari titik kesepakatan antara seluruh agama, ini titik kesepakatannya. Titik kesepakatannya. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat kesyirikan, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian lainnya sebagai rob-rob yang diibadahi. Nah, karena itu dimaklumi dari sini bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah merubah agama mereka. Telah keluar dari agama mereka. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, ya, tidak menjawab, mundur, fakulu, maka katakanlah, isyhadu, bersaksikan, maka katakanlah ini kembali kepada umat Nabi Muhammad. Katakanlah wahai umat Nabi Muhammad, bersaksikanlah, bi'anna muslimun, bahwa kami ini adalah muslimun. Nah, ini tafsir Islam. Jelas ya? Bahwa Islam seperti ini. Iya, itulah yang dibahasakan oleh penulis. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Iya. Nah, ini penafsirannya umum tentang Islam. Jadi inilah Islam. Baik. Selesai tentang makna syahadat La ilaha illallah. Ya, penulis telah bawakan dalil tentang syahadat ayat di surah Ali Imran tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. La ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ini ayat ada pembahasannya ya, di pembahasan ilmu di Kitabul Ilm. Ibnu Al-Qayyim sebutkan dari ayat ini terdapat 10 keutamaan ilmu dan ulama pada ayat ini. Terdapat 10 keutamaan ilmu dan ulama. Ini sudah pernah kita kaji. Sudah pernah kita kaji di pembahasan Manzumah Al-Mimiyah. Baik, saya ingatkan. Selesai pembahasan syahadat La ilaha illallah Muhammad. Syahadat La ilaha illallah. Sekarang penulis berpindah ke pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, ini pembahasan yang ke-5 ya kalau di urutan masail kita. Yang kelima dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa tafsiruhu. Dalil syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah dan tafsirnya. Maksudnya tafsir tentang dalilnya. Iya. Baik. Kalau tafsir ayat syahadat la ilaha illallah itu sudah kita terangkan juga ya. Baik, sekarang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Jadi rasulnya ini berasal dari diri-diri kalian, dari kalangan kalian sendiri. Kalian kenal nasabnya, kalian kenal kejujurannya, kalian kenal amanahnya. Ya. Jadi rasul ini bukan orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, tiba-tiba hadir di tengah kalian. Rasul yang kalian kenal. Ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, rasul ini sangat berat kalian itu kalau menentang. Jadi kalau umat ini menentang, tidak ikut kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengannya. Beliau merasa berat terhadap hal tersebut. Ya. Ini karena besarnya kasih sayang dan rahmat Nabi dan semangat beliau orang-orang itu dapat hidayah. Karena itu kalau ada yang berpaling, ada yang kafir, beliau sedih akan hal tersebut. Sampai pernah ditegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an di surah Fatir. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah diri engkau Nabi Muhammad pergi meninggalkan mereka penuh dengan kesedihan. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Tapi subhanallah, dari kasih sayang Nabi Muhammad dan semangat beliau kebaikan untuk umatnya, beliau berat kalau ada yang menentang. Ini sifat seorang rasul. Nah, karena itu seorang mukmin harusnya memiliki sifat ini. Jadi kalau ada yang keluar dari jalan yang lurus, dia kasihan terhadap orang tersebut. Ada sebagian manusia, nasallallahu al-afiyah, ya kadang kalau saudaranya jatuh dalam kekeliruan, ketergelinciran, malah dia senang, gembira. Wah, ini dia salah. Wah, ini kesempatan ini. Kita sikat dia dari sini. Ya. Nah, ini bukan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada saudara kita yang tergelincir, kita bantu dia untuk apa? Untuk berada di atas ketaatan. Kita ingatkan akan kesalahannya, bukan dibiarkan kesalahannya. Kalau kesalahannya dibiarkan, itu namanya orang mau jatuh di jurang, biarkan saja dia jatuh di jurang. Nah, itu namanya membiarkan kebinasaan pada saudara. Tapi kita tarik tangannya, kita ingatkan kesalahannya, diperbaiki dengan hal yang menyebabkan dia bisa rujuk, dia bisa kembali. Ya, orang yang mengingatkan itu menampakkan bahwa dia ini betul-betul mencintai hidayah untuk saudaranya. Nah, begitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak dari kita kurang di dalam hal ini. Ini dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Sifat beliau yang berikutnya. Beliau ini sangat bersemangat atas kalian. Sangat semangat kalian itu mendapat hidayah. Sangat bersemangat kalian itu lepas dari api neraka. Iya. Luar biasa ya semangatnya Nabi itu. Kalau kita baca di sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam tafsir surah Ar-Ra'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada seorang pendeta supaya masuk Islam. Maka orang ini berkata, "Ya, apa rob yang kamu ibadah itu? Apakah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, dari tembaga?" Bukannya menerima, malah apa? Dia mengolok-olok. Maka kembali utusan kepada Nabi. Kembali utusan kepada Nabi. Melaporkan jawaban orang tersebut. Nabi berkata, kamu kembali lagi kepadanya. Kembali lagi, diajak lagi. Ya, dia tetap ulangi ucapannya. kembali si utusan kepada Nabi. Nabi berkembali berkata kepada si utusan, kamu kembali lagi kepadanya. Terus kembali. Ya. Jawabannya sama. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala kirim petir membakar orang tersebut. Tapi perhatikan ya, dari semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah terhadap manusia, pamannya. Terus dia tawari masuk Islam sampai di akhir hayatnya, anak muda Yahudi dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia sakit, diajak bersyahadat la ilaha illallah. Ketika anak muda ini diajak masuk Islam, anak muda ini menoleh kepada ayahnya, Yahudi. Ayahnya, karena melihat akhlak Nabi SAW datang mengunjungi anaknya, ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim," maksudnya Nabi Muhammad. "Taati, kau masuk Islam." Maka anak muda ini pun bersyahadat. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Maka Nabi keluar, tinggalkan anak muda itu, seraya berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Iya. Ini agama Nabi SAW. Bagaimana semangatnya beliau manusia mendapat hidayah dan bagaimana menyelamatkan manusia dari apa? Dari api neraka. Itu para dai seperti itu. Dia cinta hidayah untuk orang. Dia cinta manusia itu selamat dari api neraka. Bukan dia cari ridhonya manusia. Senangnya manusia. Oh ini terlalu banyak yang ikut kepada saya mendengar ucapan saya. Kalau bahasa orang sekarang terlalu banyak yang ngepes ke saya. Jadi kalau fansnya sudah banyak, wah ini kalau saya bicara begini, khawatir nih fans di Facebook ini pada kabur semua. Ya follower saya ini berkeluaran satu persatu. Hah? Takut. Akhirnya dia ikuti apa saja yang dianggap ridha oleh manusia. Walaupun menyelisih hadith Rasulullah. Menyelisih ayat Al-Quran. Ya. Dan ini ciri bahwa seorang itu tidak mengikuti jejak Nabi SAW. Jadi ini diantara ciri Rasulullah. Harisun alaikum. Sangat bersemangat atas kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Dan terhadap kaum mu'minin beliau ra'uf. Ya. Terhadap orang yang beriman, beliau ini adalah seorang yang ra'uf. Yang sangat belas kasih. Ya. Ra'fa ini dari kata sayangnya, maknanya lebih lembut lagi. Rahim dan sangat merahmati mereka. Dan sangat merahmati mereka. Ini dua sifat Nabi SAW. Ar-Ra'fah, Ar-Rahmah. Iya. Beliau punya kelemah lembutan, belas kasih kepada umatnya sangat besar sekali. Karena itu beliau sangat serius kebaikan untuk mereka. Ditunjukkan kepada mereka segala kebaikan. Bukan kebaikan saja yang ditunjukkan. Segala kejelekan juga diingatkan. Dan terhadap kaum mukminin beliau sangat merahmati. Ini makna ar-rahim. Penuh dengan rahmat kepada umatnya. Iya. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala jelaskan tentang makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ini pembahasan yang keenam. Makna syahadat sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kata beliau, wa ma'ala syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdikuhu fima akhbar wa jitinabu ma'anhu naha wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan makna syahadat Muhammad adalah Rasul Allah, ya disebutkan ada empat ya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintah. Iya. Ini mana yang pertama? Menaati segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu telah datang ayat-ayat perintah taat kepada Nabi. Dan itu di dalam Al-Qur'an kata Imam Ahmad lebih 30 tempat. Iya. Lebih 30 tempat dalam Al-Qur'an. Perintah taat kepada Rasul. Bahkan di surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Dijadikan ketaatan kepada Rasulnya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang pertama, taat kepada Rasul. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, kita benarkan. Dan ini konsekuensi ya dari syahadat. Jadi kalau Nabi mengabarkan sesuatu, kita mengabarkannya, kita mempercayainya, menerimanya. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Karena itu apa yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Apalagi perkara gaib, tidak mungkin Nabi berucap sesuatu dari dirinya sendiri. Maka apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, kita bisa memahaminya, tidak bisa memahaminya, kita lihat atau tidak kita lihat, yang gaib maupun yang nyata, yang masuk di akal kita maupun yang tidak masuk di akal kita, kita wajib untuk apa? Untuk menerimanya, untuk mempercayainya. Untuk mempercayainya. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, wajitinabu ma'an hunaha wazajar. Dan menjauhi segala yang beliau larang dan beliau celah. Segala yang beliau larang dan beliau cegah. Apa saja yang dilarang oleh Nabi? Dicegah, tidak boleh kita mendekatinya. Allah berfirman, "Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah dia. Iya. Apa yang dibawa oleh Nabi itu yang diterima. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk apa? Untuk meninggalkannya. Iya. Hendaknya kita berhenti darinya. Jangan sampai mendekatinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Ya, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ketika ditanya kepada beliau, siapa yang enggan ini? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dia telah masuk surga, dan siapa yang enggan? Siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintah kalian, aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan sesuatu itu. Dan apabila aku perintah kalian dengan sesuatu, lakukan perintah itu sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Kemudian yang keempat, wajitinabu wa la yu'bada Allahu illa bima syara'. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali apa yang Allah syariatkan. Itu domirnya di dalam bima syara', domir hu di situ, itu kembali kepada Allah. Iya, bukan kembali kepada Rasul ya, tapi kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ini kadang ada yang salah terjemah di sini. Ya. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Enggak, syariat itu datangnya dari Allah. Jelas ya, kalau Rasul itu yang dibahasakan, beliau mewajibkan, menyunnahkan, mengajarkan. Adapun syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu penggunaan kata syara di dalam Al-Quran dan hadith. Dan di istilah-istilah para ulama. Tidak ada penggunaan syara, syari', syara'a, itu kembali kepada Nabi. Tapi kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Tidak boleh seorang itu beribadah kecuali dibangun di atas apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan, itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini konsekuensi dari syahadat. Tidak boleh seorang itu ya, dalam beribadah dia buat apa saja ya, sesuai dengan keinginannya. Dia gunakan dari adat istiadat, kebiasaan, dia mengkias-kiaskan hal-hal dalam ibadah. Itu tidak diterima dalam ibadah. Ibadah itu tidak diterima di dalamnya dari perkara kias, ya dari mengadakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah, ya dan tidak diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik, maka ini dari kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Iya. Empat ahli ini, empat makna pokok ya dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan tentunya juga di dalam masalah kecintaan ya, seorang tidak boleh cintanya itu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu orang yang mendapatkan lezatnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai dia menjadikan saya yang paling dia cintai melebihi anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ya, maka ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ini pembahasan syahadat ya, dari tema-tema yang bagus ya, yang selalu bagus diingatkan di tengah manusia. Apalagi di masa sekarang ini, masa banyak orang yang bikin perkara-perkara baru, melestarikan dari bid'ah-bid'ah. Ya, itu paling bagus untuk mengobati dan memperbaikinya kalau kita bahas tema apa itu ibadah, apa itu kandungan syahadat la ilaha illallah, kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, kalau diukur bagaimana ibadah itu diterangkan dengan kaidah-kaidah syariat, maka ini dari tema yang sangat berharga sekali untuk menjelaskan bagaimana hakikat dari penghambaan, hakikat dari apa namanya agama Islam ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya kita di pembahasan yang ke 7, dalilus salati wa zakah wa tafsirut tauhid. Dalil salat dan zakat serta tafsir dari tauhid. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qauluhu taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wadhalika dinul qayyimah. Kata beliau, dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah taala, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullaha, kecuali supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa'a, sebagai orang-orang yang hanif. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wadhalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Baik. Ya, di sini penulis rahimahullah membawakan satu ayat. Beliau pilih dengannya dalil untuk rukun yang kedua dan ketiga. dalil bahwa sholat adalah rukun Islam, zakat adalah rukun Islam. Karena dalil ini juga terdapat penjelasan tentang tauhid, maka kembali beliau ingatkan bahwa di dalam ayat juga ada tafsir tentang tauhid. Iya. Ada tafsir tentang tauhid. Karena tafsir tentang tauhid di mana dikatakan dalam ayat wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Iya, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dia mengikhlaskan agama, segala ibadah, segala ketaatan hanya untuk Allah. Nah, di sini perintah untuk memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini tafsir dari tauhid. Demikian pula pada kata hunafa, hunafa jamak dari hanif. Hanif itu dari kata al-hanaf, artinya al-mail, yang condong. Kenapa dikatakan condong? Karena dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Itulah tafsir dari tauhid. Dan ini semuanya dikatakan sebagai dinul qayyimah, agama yang lurus. Inilah agama yang lurus. Baik. Jadi pada awal ayat itu adalah tafsir dari tauhid. Kemudian diterangkan wa yuqimus salata. Yang diperintah adalah mereka menegakkan salat. Ya, bahasanya di sini wa yuqimu as-salata, menegakkan salat. Menegakkan salat. Bukan melaksanakan sholat atau menunaikan sholat, tapi menegakkannya. Menegakkan sholat itu artinya dia lakukan sholat itu sebagaimana yang diperintah, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Jadi misalnya dari syarat sholat dilakukan pada waktunya. Dari syarat sholat dilakukan dalam keadaan bertahara. Iya. Maka dikerjakan pada ketentuannya, pada syarat yang disyaratkan padanya. Sebagaimana seorang itu, dia mengambil dari hal-hal yang diperintah. Laki-laki dia sholat secara berjamaah. Kemudian dia melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, di dalam sholat ada rukun-rukunnya di dalam sholat itu. Dia tunaikan semua yang merupakan rukun sholat. Demikian pula kewajiban-kewajibannya dia kerjakan. Dan dia sempurnakan sholat itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa yang dianjurkan di dalam sholat tersebut. Inilah yang dikatakan dengan iqamatus sholat, menegakkan sholat. Iya. Adapun dalil tentang zakat pada kelanjutan ayat, yang dikatakan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan mereka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya. Dan zakat yang dimaksud, ya, zakat yang dimaksud adalah zakat pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Dan kewajiban zakat itu pada empat hal. Yang pertama pada harta, yaitu pada emas dan perak. Yang kedua, pada emas dan perak dan apa yang semakna dengannya. Kemudian yang kedua, pada hasil ternak atau pada hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud ada tiga. Unta, sapi dan kambing. Kerbau semisal dengan sapi. Kemudian yang ketiga, zakat hasil bumi. Zakat dari hasil bumi. Dan yang keempat adalah zakat perniagaan. Ya, dan ditambah di dalam kewajiban zakat pada zakat fitri. Ini zakat yang dipungut di akhir Ramadan. Karena nikmat seorang telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan mendapati hari Id. Ya. Jadi itu zakat yang diwajibkan. Dan seorang mukmin dia menegakkan, mengeluarkan dari zakat yang diwajibkan terhadapnya. Nah, dikatakan di akhir ayat, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Nah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus di sini ada tiga disebutkan. Ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya dalam keadaan hunafa, kemudian menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Ini semuanya dikatakan sebagai agama yang lurus. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama itu bermakna iman sama. Iman dan agama itu mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Baik. Selesai dalil tentang salat dan apa? Salat dan zakat. Dan kewajibannya. Bahwa dia adalah rukun Islam. Terkait dengan keutamannya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, keagungannya. Ini adalah pembahasan yang diuraikan oleh para ulama di dalam banyak ilmu, di banyak bidang ilmu agama. Apakah di dalam pembahasan hadith Nabi ataupun di dalam pembahasan fikih adapun di dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Berikutnya pembahasan tentang dalil puasa. Dalilus siyam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa dalilus siyami qawluhu ta'ala, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil tentang puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dipanggil dengan panggilan apa? Keimanan. Menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari keimanan. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dimulai dengan penegasan kewajiban. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini namanya tasliyah, hiburan. Ya, jadi yang pertama dipanggil dulu dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu ditegaskan kewajiban. Kutiba alaikumus siyam. Ya, sebab seorang mukmin memang seperti itu dasarnya. Sami'na wa ata'na. Ya. Dia hanya tahu ada perintah, dia dengar dan dia taati. Itu seorang mukmin. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Langsung dia terima. Ya. Tapi dari keindahan agama ini diberi kemudahan. Karena itu diberi hiburan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini kan hiburan namanya. Kalian umat Islam diwajibkan berpuasa. Tapi ini kewajiban puasa bukan terhadap kalian saja. Umat-umat sebelum kalian juga sudah ada kewajiban apa? Kewajiban berpuasa. Ini kan meringankan. Nah, dan lebih diringankan lagi ditutup dengan disebutkan keutamaan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, penyebutan keutamannya di belakang. Sebab keutamaan itu adalah hal yang memotivasi dia untuk berjalan. Itu keutamaan. Dasarnya dia sami'na wa ata'na. Memang sudah bergerak dengan hal itu. Jadi keutamaan lebih mendorongnya. Lebih mendorongnya untuk lebih mendorong dan membimbingnya untuk berjalan. Ya. Dan ini di dalam banyak pembahasan-pembahasan syariat seperti itu. Dimulai dengan penegasan kewajiban, baru setelah itu disebutkan keutamaan. Dan ini berbeda ya dengan sebagian orang yang sibuk dengan keutamaan-keutamaan saya. Ya, semuanya seakan-akan bermuara dari apa? Fadailul amal. Karena itu kesibukannya adalah urusan fadail amal. Ya, mau hadith palsu, hadith lemah, yang penting fadail amal dimakan semuanya. Ya, nanti terkait dengan apa yang diwajibkan, dia tidak mengerti mana yang diwajibkan, mana yang dianjurkan, mana yang sifatnya mubah, mana yang sifatnya makruh, mana yang sifatnya haram. Dia tidak pahami karena dia tidak mengenal fikih di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini dalil tentang puasa. Iya. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Adalah puasa Ramadan, bukan semua puasa. Kemudian yang terakhir, dalilul hajj, dalil haji. Kata penulis rahimahullahu taala, wa dalilul haji qauluhu taala. Dalil haji adalah firman Allah taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iya. Dalil haji adalah firman Allah taala, walillahi 'alan nasi, hanya untuk Allah kewajiban terhadap manusia, hajjul baiti, untuk melakukan haji, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan jalan ke Baitullah. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir terhadap kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah maha kaya, tidak perlu kepada semesta alam. Iya. Baik, ini dalil tentang rukun Islam yang kelima, yaitu tentang haji. Nah, di sini penulis beliau urutkan haji di rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ya, dan ini berdasarkan urutan di dalam hadis Umar ibn al-Khattab yang akan disebutkan oleh penulis. Dan para ulama berbeda pendapat tentang rukun Islam yang keempat dan kelima. Puasa dahulu baru haji, atau haji dahulu baru puasa. Iya. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Kenapa ada silam pendapat? Karena ada riwayat seperti hadits Umar bin Khattab yang akan datang, puasa dahulu kemudian haji. Dan ada riwayat haji dahulu baru puasa. Seperti dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dilihat dari sisi riwayat, hadith-hadith yang mengatakan haji dahulu kemudian puasa itu lebih sahih dan lebih banyak. Lebih sahih dan lebih banyak. Nah, karena itu Imamul Bukhari rahimahullah menguatkan ini. Beliau menguatkan haji dahulu kemudian apa? Kemudian puasa. Itu yang tampak dari Al-Bukhari. Karena itu di dalam susunan kitab sahih Al-Bukhari, ya, diketemukan pembahasan haji dahulu, adapun pembahasan puasa datang setelah pembahasan haji. Adapun Imam Muslim rahimahullah, beliau sebaliknya, beliau termasuk sama dengan penulis di sini, ya, puasa dahulu kemudian haji. Ya. Dan ini masalah tidak begitu rumit, bukan hal yang harus dikuatkan. Bukan hal yang harus dikuatkan. Mau mengatakan rukun yang keempat puasa yang kelima haji, atau sebaliknya haji kemudian puasa, ya semuanya sama saja. Sebab dua-duanya tetap terhitung sebagai apa? Rukun Islam. Tapi kalau ingin menguatkan, memang pendapat yang mengatakan haji kemudian puasa itu lebih apa? Lebih dekat. Ya, alasannya karena hadith-hadith yang menjelaskan tentang haji kemudian puasa itu lebih banyak dan lebih sahih. Kemudian yang kedua, dari sisi mana? Ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu berkumpul padanya ibadah-ibadah agung yang tidak bertemu di tempat-tempat lainnya. Ya, tidak berkumpul di tempat-tempat lainnya. Baik. Jadi ini sudah lima rukun dari rukun Islam. Dan ini tingkatan pertama dari tingkat keislaman. Baik. Jadi kalau begitu kita simpulkan bahwa rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Ini syahadat penegasan tentang tauhid hanya untuk Allah dan penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban salat. Maksudnya salat apa ini? Salat lima waktu. Ya. Yang dilakukan dalam sehari dan semalam. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat pada harta. Saya sudah terangkan harta apa saja yang diwajibkan padanya zakat. Kemudian yang keempat, puasa. Maksudnya puasa apa? Puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah haji. Haji ke Baitullah. Ya, haji ke Ka'bah. Ini haji sekali saja kewajibannya dalam seumur. Ya. Baik. Maka ini kadar kewajiban pada lima rukun ini. Baik.